Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun anda berada, sungguh sangat berbahagia kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang diterjemahkan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Para pendengar yang setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anbiya ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mittafahumul khalidun. Yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau wahai Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini memiliki kaitan yang erat dengan apa yang kita bicarakan dalam seminggu ini, bahkan ya, dari ayat ke-29 ya, ke-30 sampai ke-34 ini ya, bahwa ada sebahagian orang ya, ayat ini menjelaskan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada sebahagian orang yang menganggap bahwa dengan potensi yang ada pada dirinya, kekayaan, kesehatan yang maksimal pada dirinya, dia akan merasa bahwa dia akan kekal. Dia akan berkekalan hidup di muka bumi ini. Sehingga dia merasa bahwa kehidupan ini akan abadi, akan berterusan dalam tradisi kehidupannya. Tentu, ayat ini tidaklah dalam kapasitas mempertanyakan apakah mereka akan kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala alim, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, al-muhyil mumit, Allah itu adalah zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Artinya Allah mengetahui bahwa seluruh makhluknya itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan hanya berkekalan itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi pertanyaan di sini, afa immittafahumul khalidun, adalah bentuk daripada istifham ingkari, bentuk daripada pengingkaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apa mereka merasa kalau mereka itu akan tetap kekal kalau engkau wafat wahai Muhammad? Pasti tidak, itu jawabannya. Mereka pun akan binasa dan mereka pun akan wafat sebagaimana engkau akan wafat. Para ulama juga menyatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Habibullah, itu adalah manusia. Seperti juga ditegaskan pada ayat-ayat yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang dirinya, kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu tidak lain basyar, manusia biasa seperti kalian. Nah, apa kaitannya dengan ayat sebelumnya atau munasabah ya, relevansi dan korelasinya dengan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang alam semesta? Apa yang disebutkan Allah dari air, gunung, ya, kemudian malam, siang, dan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya menunjukkan kehidupan. Menunjukkan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Malam, siang, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Begitu juga gunung dengan segala manfaat yang terdapat di dalamnya, dan terdapat juga air yang menjadi kebutuhan manusia yang paling utama atau yang terutama ya. Kemudian ada sebahagian manusia karena memiliki kekuasaan dan pangkat derajat yang hebat itu merasa kemudian bahwa dia akan berkekalan di muka bumi ini. Dan hal ini juga ditegaskan Allah pada firman-Nya yang lain, bahwa sebahagian manusia itu merasa dirinya berkekalan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan, berpoya-poya telah melalaikan akan kamu sehingga kamu masuk ke dalam liang kuburan. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah. Mereka mengira bahwa hartanya itu, kekayaannya itu akan membuat dia kekal. Kalla, tidak sekali-kali, kata Allah, la yumbadanna fil khutamah. Mereka itu kelak akan dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka khutamah. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini ya, memastikan kepada seluruh mereka yang hidup di muka bumi ini, khususnya kita yang membaca Al-Quran ini dan menghayati serta mencoba melihat tafsirnya, bahwa kita akan binasa dan kita akan mati. Kita akan meninggalkan alam ini cepat atau lambat. Kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Oleh karena itu, bukan kematian itu yang menjadi pemikiran kita, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kematian itu. Justru karena itu Rasul mengatakan, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah ada Ustadz Zainal Arifin, doktor, dan begitu juga Ustadz Suhedi MA yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustadz Zainal. Terima kasih Ustadz Ardiansah. Benar sekali kata Ustadz Ardiansah, bukan kematian yang kita takuti, tetapi apa setelah mati, what next? Apa setelah mati? Jadi sebenarnya afa imitta fahumul khalidun, itu pertanyaan yang sangat dalam. Apakah kamu mati dan orang itu akan kekal? Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad wafat, dan manusia seluruh dunia ini pun akan mati dan akan wafat. Perbedaannya apa? Nabi Muhammad wafat dan dia memiliki pengaruh selama 63 tahun dalam hidupnya kepada dunia berabad-abad lamanya. Usianya hanya 63, tetapi kesan yang diberikan di usia yang singkat itu kita rasakan sampai 4434 tahun sampai detik ini. Mungkin kalau usia dunia ini panjang, sepanjang itu jugalah kesan yang diberikan Muhammad di dalam hidupnya yang singkat. Maka sebenarnya Nabi Muhammad hidup, tetapi hidupnya yang singkat memberi pengaruh yang luar biasa. Tetapi manusia lain, kaum kafir, kita, apakah bisa memberi pengaruh yang positif dan baik bagi dunia ini? Tanda tanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita wafat, apakah kita menjadi orang yang bahagia sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga, taman kebahagiaan, atau kita setelah wafat berada di neraka sebagai tempat yang sangat menderita? Inilah khalidun, pertanyaan yang menjadi pelajaran yang begitu dalam bagi kita pada hari ini dan umat-umat terdahulu pada masanya. Wa ma ja'alna libasar min qablikal khuld. Boleh saja manusia berpikir semua orang boleh wafat kecuali saya. Tetapi perjalanan membuktikan lain, perjalanan hidup membuktikan lain. Sehebat apapun Fir'aun telah wafat, telah meninggal. Sehebat apapun Namrud telah meninggal. Sehebat apapun Qarun telah meninggal. Sehebat apapun presiden di dunia ini telah meninggal. Sehebat apapun raja pada masa dahulu telah meninggal. Maka tidak ada yang kekal kecuali dua hal. Nama baik kita di dunia ini dengan pesan atau kesan yang telah kita berikan berbentuk amal baik yang kita lakukan. Yang kedua, surga atau neraka. Dua tempat yang kekal akan kita tempati ketika hari kiamat telah dibangkitkan. Ya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Suhedi. Terima kasih kepada Dr. Ardiansah dan Dr. Zainal Arifin yang telah menyampaikan ayat 32 surah Al-Anbiya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Enggak saya jelaskan lagi artinya, pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja penjelasan ayat ini, bahwa semua yang ada di permukaan dunia ini tidak ada yang kekal. Nabi sendiri kesayangan Allah Subhanahu wa taala, Habibullah, Nabi Ibrahim, Nabi, semua Nabi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian mungkin sering kita lihat setiap minggu, mungkin bahkan setiap hari ada orang yang telah meninggal dunia. Tetapi yang paling fatal adalah orang yang tidak mau tahu terhadap kematian. Ini yang sangat bahaya. Artinya orang yang tidak mau mempersiapkan bekalnya yang akan menuju perjalanan yang sangat jauh, yaitu itulah dia alam barzakh, yang mana kehidupan di sana triliun tahun menunggu hari kiamat, sementara di dunia hanya sebentar. Baina umri, umur umatku dan umurku, kata Rasulullah SAW, hanya baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan ayat ini, bahwa kita semua akan dipanggil Allah. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk senantiasa mengingat kematian. Yang pertama dengan bertaubat kepada Allah, bertaubat dengan ilmu, bertaubat dengan menanggalkan dosa-dosa yang ada dalam pakaian kita, seperti pakaian yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan, dan kita senantiasa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Itulah jalan satu-satunya untuk mengingat kematian. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua di dunia ini tidak ada yang kekal. Kiamat pertama sudah Allah matikan semua manusia. Maka ketika jarak kiamat pertama dan kiamat kedua antara 80, ada mengatakan 40 bulan, ada mengatakan 2 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala turun. Siapa yang kekal di dunia ini? Tapi turun itu adalah hidayah Allah, petunjuk Allah. Tidak ada yang menjawab kecuali Allah sendiri yang menjawab. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Suhaidi dari penjelasannya, dan begitu juga Ustaz Zainal tadi telah menyampaikannya. Mungkin juga karena keterbatasan waktu kita, tentu ayat yang mulia ini, yaitu ayat ke-34 dari surah Al-Anbiya ini, menarik untuk senantiasa kita jadikan renungan bahwa kita akan mengalami sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita dengan memperbanyak amal ibadah kita, dan mohonlah kepada Allah dengan amal ibadah itu Dia ridha kepada kita dan mendapatkan rahmat-Nya kelak. Semoga kita yang menyampaikan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, dan khususnya Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri dan para pendengar, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ardian Shah bersama Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Wedi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.